Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyar muslimin wa rahmani wa rahmakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan dua masalah berserta dengan jawabannya. Tinggal satu masalah, yaitu masalah yang ketiga. Masalah yang pertama, sebelum ini syubhatnya adalah kita tahu batilnya mazhab Asy'ariyah yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dikatakan kekuasaan. Allah datang pada hari kiamat dikatakan datang perintahnya. Allah turun maksudnya adalah turun rahmatnya. Allah istiwa di atas arsy maksudnya menguasai arsy, itu semuanya adalah takwil atau tahrif yang dilakukan oleh Asy'ariyah dan telah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu akan batilnya mazhab tersebut. Kalau kita tahu bahwa mazhab Asy'ariyah itu adalah mazhab yang batil, bagaimana dikatakan batil? Yang pertama, padahal jumlah mereka pada zaman ini sangat banyak. Dikatakan berapa? 95%. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bagaimana mazhab Asy'ariyah dikatakan batil padahal kuduahnya atau yang diikuti adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga, kenapa dikatakan batil padahal di dalam Asy'ariyah ini ada ulama kibar, ada ulama yang ma'ruf, semisal Al-Imam Ibnul Hajar, semisal Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Zamakhsyari, dan sebagainya. Ulama-ulama yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan jawaban untuk masalah yang pertama dan yang kedua, mengingatkan adapun kata mereka bahwa bagaimana dikatakan batil padahal mayoritas 95%. Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita tidak bisa menerima pengakuan kalau jumlahnya 95%. Karena apa? Belum pernah diadakan sensus pendataan secara valid. Kalaulah misalnya jumlah mereka adalah 95% ngalah, ya sudah, misalnya dikatakan 95%, walaupun 95% ini masih dipertanyakan kebenarannya. Kalaulah misalnya jumlah mereka adalah 95%, maka yang demikian ini tidak mengharuskan mereka itu benar. Karena pendapat mayoritas itu tidak mesti benar. Tidak maksum dari kesalahan. Pendapat mayoritas itu tidak terjaga dari kesalahan. Yang terjaga dari kesalahan adalah ijma'nya kaum muslimin. Kecuali kalau para ulama kaum muslimin sepakat ijma di atas madhab Asy'ariyah. Maka ijma itu terjaga dari kesalahan, dari penyimpangan. La yajtami'u hadhihi al-ummah 'ala dhalalah. Kata Rasulullah, umat ini tidak mungkin bersatu atau berijma, bersepakat di atas kesesatan. Ijma itu maksum. Adapun pendapat mayoritas itu tidak maksum, tidak bisa dijamin kebenarannya. Bisa jadi pendapat mayoritas jumhur, bisa jadi pendapat jumhur itu salah, yang benar adalah yang minoritas. Pendapat yang sedikit itu yang benar, yang banyak itu salah. Bisa jadi demikian. Ya. Karena kenapa kita katakan pendapat yang sedikit inilah yang benar, adapun pendapat yang mayoritas yang berada di atas akidah Asy'ariyah itu yang salah? Karena madhab atau akidah Asy'ariyah ini menyelisihi ijma' yang ada sebelumnya. Apa ijma' yang ada sebelumnya? Sebelum adanya madhab Asy'ariyah, yaitu ijma'nya para salaf. Ijma'nya para salaf terhadap asma' wa sifat itu apa? Yaitu menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat. Menetapkan semua sifat dengan makna yang hakiki, tidak ditakwil. Dan tidak ditanyakan kaifiahnya, tidak diserupakan dengan makhluk. Akidah ini adalah akidah yang sudah disepakati oleh para salaf. Tidak mungkin untuk diselisihi. Kemudian datang Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan diikuti akidahnya, dan katanya akidahnya tersebar sampai ke penjuru dunia dan jumlah mereka adalah terbanyak, mayoritas. Akan tetapi yang mayoritas, tapi kalau mayoritas jumhur, tapi kalau menyelisih ijma' sebelumnya, maka itu batil. Karena ijma' itu tidak boleh diselisihi. Ijma' kalau diselisihi maka menyimpang. Maka harusnya mereka yang berada di atas jalan akidah Asy'ariyah, harusnya mereka rujuk kembali kepada apa yang telah disepakati oleh para salaf terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban untuk syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, bagaimana akidah Asy'ariyah itu batil padahal qudwah yang diikuti adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Maka jawabannya bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dan a'immah selain beliau itu tidak maksum, dan tidak ada di antara mereka yang mengaku dirinya maksum. Kalau tidak ada yang maksum, berarti walaupun imam itu bisa salah. Karena mereka sendiri tidak mengaku sebagai orang yang maksum. Kalau ada ulama yang mengatakan dirinya maksum, maka itu adalah kesalahan pertama. Sebelum dia mengajarkan ilmu, sebelum dia mengajarkan akidah, kalau sudah mengatakan dirinya maksum, itu sudah kesalahan awal yang fatal, yang tidak bisa diikuti ilmunya, tidak bisa diambil ilmunya. Dan tidak ada ulama yang mengaku dirinya maksum. Kalau tidak maksum berarti bisa salah, bisa jatuh dalam kekeliruan. Karena bagaimanapun seseorang sampai pada derajat yang tinggi di dalam ilmu, tetap saja sedikit. Rasulullah saja diperintahkan untuk mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah aku diberikan ilmu kecuali sedikit. Rasulullah saja tidak mengetahui seluruh ilmu, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau gitu bisa salah. Dan diceritakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu memiliki tiga tahapan di dalam hidup. Tahapan pertama sampai tahapan pertama beliau meyakini akidah Mu'tazilah. Karena beliau ikut ayah angkatnya yaitu Abu Ali Al-Jubba'i yang berakidah Mu'tazilah dan dididik di atas akidah Mu'tazilah. Sampai 40 tahun lamanya. Dan beliau pun dalam mazhab Mu'tazilah ini jadi imam, jadi ulama yang membela akidah Mu'tazilah. Kemudian marhala kedua, tahapan kedua, beliau meninggalkan akidah Mu'tazilah. Beliau berada di tengah-tengah antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, mengikuti jejaknya Ibnu Kulab, yaitu menetapkan sebagian sifat. Kalau Mu'tazilah kan tidak menetapkan sama sekali, tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masih menetapkan, menyelisih Mu'tazilah dan mencocoki, mendekati Ahlus Sunnah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yaitu 7 sifat atau sekarang yang dikenal dengan sifat 20. Akan tetapi Asy'ariyah menyelisih Ahlus Sunnah dari sisi apa? Mengingkari sifat-sifat yang lainnya. Selain dari 7 sifat, selain dari 20 sifat ini diingkari dan ditakwil. Ya, sifat-sifat tersebut ditolak, terus kemudian bagaimana supaya tidak menentang Al-Quran, ditakwil. Tidak ada sifat tangan di dalam sifat 20, tidak ada. Sifat wajah tidak ada. Ya, bagaimana Al-Quran menyebutkan? Ya, terus kemudian mereka mentakwil. Maksudnya tangan adalah kekuatan. Maksudnya wajah adalah zat. Maksud Allah mencintai, bukan, tidak ada sifat mahabbah dalam sifat 20, tidak ada. Mereka takwil. Allah mencintai, ya, tapi maksudnya bukan mencintai secara hakiki, maksudnya adalah memberi pahala, ingin memberi pahala. Allah marah. Apakah ada sifatul ghadab di dalam sifat 20? Tidak ada. Nah, terus bagaimana Al-Quran menyebutkan marah? Maksudnya adalah ingin mengazab, bukan marah secara hakiki, maksudnya mengancam, yaitu ingin mengazab, itu marah. Ya, mereka menyelisih Ahlus Sunnah dari sisi menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mentakwil dengan takwil yang menurut mereka sesuai atau cocok dengan akal. Ini marhala yang kedua, yaitu mengikuti jalannya Ibnu Kulab yang terkenal dengan kelompok Kulabiyah, itu nisbah pada Ibnu Kulab. Ya, Kulabiyah dengan Asy'ariyah itu sama, akan tapi ada perbedaan sedikit-sedikit. Ya. Maka marhala tahapan kedua inilah yang diamalkan, yang diyakini oleh Asy'ariyah pada zaman ini, pada zaman-zaman akhir. Adapun marhala yang ketiga, tahapan yang ketiga, beliau bertaubat dan kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah secara murni dan mengaku bahwa beliau mengikuti, menteladani Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Ketika beliau ditanya tentang agama yang beliau amalkan, yang beliau yakini, maka beliau menjawab, At-tamassuk bi kitabi Rabbina Azza wa Jal wa sunnati Nabiyina Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ruya anis sahabati wa tabi'in wa immatil hadith. Agamaku adalah berpegang teguh dengan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang telah diriwayatkan dari para sahabat tabi'in dan para a'immatul hadis, yaitu para salaf. Ya, kalau seperti itu berarti apa? Beliau sudah enggak mentawil lagi. Karena akidahnya para salaf, para sahabat, para tabi'in dan para a'immatul hadis adalah menetapkan sifat sebagaimana hakikatnya, tanpa ditanyakan kaifiahnya dan tanpa disamakan dengan makhluk. Ya. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dengan itulah kami berpegang teguh. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal, dan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kemudian beliau memuji beliau rahimahullah ta'ala, yang mudah-mudahan Allah mencerahkan wajahnya, mengangkat derajatnya dan melipat gandakan pahalanya. Waliman khalafa qawlahu mujanibun, dan kami terhadap orang yang menyelisih Imam Ahmad kami menjauh, karena Imam Ahmad itu adalah al-imam al-fadil, imam yang memiliki keutamaan, war-ra'is al-kamil, dan pemimpin yang sempurna. Ini tertulis di dalam apa? Kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah. Dan itu adalah kitab terakhir beliau. Maka mazhabnya atau akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah sifat bagaimana? Akidahnya sesuai dengan mazhab salaf. Dan itulah akidah beliau, dan beliau mati di atas akidah tersebut. Bukan yang pertama dan bukan yang kedua. Bukan tahapan pertama dan bukan tahapan yang kedua. Maka mazhab seseorang itu adalah akhir, yang terakhir yang dia amalkan, yang dia yakini. Akidah seseorang itu yang terakhir dia yakini, yang dia mati di atasnya. Kadang ada kalanya seorang awalnya al-sunnah, kemudian dia keluar dan berpindah kepada bid'ah, maka bukan al-sunnah, dia adalah al-bid'ah. Kalau yang mana dulu, ya dulu kita semuanya ya orang awam, mayoritasnya kita, ya kita ya ikut terpengaruh dengan bid'ah. Nah ini semuanya alhamdulillah dengan taufik dari Allah Ta'ala itu kita tinggalkan, dan kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan berharap untuk mati di atasnya. Maka kita ini, apakah kita ini ahlu bid'ah atau ahlu sunnah? Ahlu sunnah. Karena madhab seseorang, akidah seseorang itu sesuai dengan akhir. Akhir dia, akhir yang dia ikuti, yang dia pegang sebelum mati, sebelum meninggal. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah ahlu sunnah. Ya. Sehingga apabila seorang itu menteladani Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, indahnya apa? Menteladani pada tahap yang terakhir, bukan yang pertama dan kedua. Ya. Baru itu sah penisbatannya kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya ini adalah Asy'ari. Imam Asy'ari tidak seperti yang kamu katakan. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mentakwil. Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan seluruh sifat. Kalau ada mengatakan saya Asy'ariyah tapi mentakwil, akan tetapi dia menolak sifat-sifat Allah, berarti dia bukan Asy'ariyah. Karena itu sudah ditinggalkan, akidah itu sudah ditinggalkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka apabila seseorang jujur benar dalam menteladani Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka hendaklah dia mengikuti beliau sebelum meninggal, akidah beliau sebelum meninggal. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga yang kita insyaallah sampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu syubhat bagaimana mazhab Asy'ariyah itu batil, padahal di dalam mazhab ini ada a'immah kibar. Semisal Al-Imam Ibnu Hajar dan Nawawi Was-Suyuti yang ma'ruf dengan nasihatnya kepada umat, yang ma'ruf pendapat-pendapatnya yang dinukil, yang insyaallah mereka adalah orang ikhlas, orang jujur. Mengapa mazhab Asy'ariyah dikatakan batil, padahal di dalamnya ada orang-orang besar? Maka jawabannya dari dua sisi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa annal haqqa la yuzanu bir rijal wa innama yuzanur rijalu bil haqqi. Hadha huwal mizanus sahih. Bahwa kebenaran itu tidak dinilai dengan orang-orangnya, akan tetapi orang itulah yang dinilai, yang ditimbang dengan kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak bisa menilai sesuatu itu benar dengan dalil, dengan alasan, karena fulan, karena ini adalah pendapatnya ulama fulan, alim fulan. Tidak. Al-haq itu tidak ditimbang dengan orangnya. Bukan karena fulan berpendapat demikian berarti itu benar, yang menyelisih salah. Apa yang diingkari oleh fulan dijadikan timbangan itu adalah batil. Apa yang diakui, apa yang diamalkan oleh fulan kemudian dinilai sebagai kebenaran, enggak. Al-haq itu tidak dilihat pada orang. Ya, kalau al-haq dilihat pada orang berarti kultus, mengkultuskan. Kalau yang dikatakan oleh ustaz atau alim fulan pasti benar, yang diingkari itu pasti salah. Akhirnya apa? Mengkultuskan, mensejajarkan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu ya, kebenaran ya dinilai dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi selain Rasulullah tidak demikian. Selain Rasulullah itu al-haq tidak ditimbang dengan orang-orang yang mengatakannya. Tapi apa? Tapi orang-orang itulah yang ditimbang dengan kebenaran. Ya, kebenaran itu jelas, yaitu Al-Quran, Wasunnah, Fahmus Salaf. Ya. Maka orang itu dinilai dari ini. Kalau ada orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, menyelisih ijma'nya salah, berarti salah. Kalau sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan sesuai dengan apa yang disepakati oleh para salaf, berarti dia benar. Jadi, Al-Haq itu ditimbang dengan apa? Sehingga orang itu yang ditimbang dengan al-haq, bukan al-haq ditimbang dengan orang-orangnya, bukan. Ya, tapi orang-orang itulah yang dinilai ya, dengan apa? Dengan al-haq. Yang sudah dijelaskan, yang sudah ada, yang sampai kepada kita. Wassalamualaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, apakah mereka maksum dari kebenaran, dari kesalahan? Tidak maksum. Sehingga beliaulah yang ditimbang dengan kebenaran, bukan kebenaran itu ditimbang dengan apa yang dikatakan oleh a'immah tersebut. Ma'ruf bahasanya Al-Imam Ibnu Hajar itu mentakwil sifat. Ya, ini jelas salah. Menyelisih ijma'nya salaf. Sehingga dari sini apakah Imam Ibnu Hajar beliau benar dalam mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau menyelisih al-haq ya berarti salah. Ya, siapapun orangnya maka ditimbang dengan kebenaran. Kalau sesuai dengan kebenaran maka dia benar di atas hak. Kalau menyelisih kebenaran maka dia menyimpang. Tidak diikuti. Walaupun kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, walaupun kedudukan seseorang dan tingkatan seseorang di dalam ilmu itu memiliki pengaruh dalam penerimaan pendapat-pendapatnya. Sebagaimana kita menerima berita dari orang yang adil dan kita menolak, tidak menerima kabar berita dari orang yang fasik. Ini jelas. Ya. Ya. Para a'immah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Syuuti, jelas kita tidak apa, tidak mungkin bagi kita untuk mencela mereka. Tidak mungkin bagi kita untuk merusak kehormatan mereka. Karena mereka adalah para a'immah yang memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi. Yang mana kedudukan yang tinggi di dalam ilmu itu memiliki peran pengaruh dalam penentuan diterima dan tidaknya. Ya ini jelas. Kalau khabar itu datang dari orang yang baik, orang soleh, diterima. Kalau dari orang fasik, orang maksiat, sebentar dulu masih dipertanyakan, butuh diteliti terlebih dahulu, tidak langsung diterima. Ya. Itu kaidah. Akan tetapi, apakah kaidah ini diterapkan secara mutlak pada semua keadaan? Maka jawabannya apa? Tidak. Karena apa? Karena dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, karena para ulama itu manusia. Walaupun mereka memiliki ilmu yang kuat, walaupun memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi tetap saja ada sesuatu yang terlewatkan dari mereka. Tetap saja masih ada kelemahannya dalam pemahaman, kelemahan dari ketidaktahuan, kurangnya ilmu. Ilmunya tinggi tapi tetap aja tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna ilmunya. Walaupun sudah dikatakan imam, tetap aja tidak bisa menguasai seluruh ilmu. Tetap aja di sana ada kelemahannya. Walaupun pemahamannya kuat, akan tetapi tetap ada kelemahannya. Ya, sehingga di sana ada yang terlewatkan. Ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, atau bisa jadi di antara mereka para ulama itu tinggal di suatu tempat yang mayoritasnya berpemahaman Asy'ariyah, sehingga terpengaruh dengan sebab lingkungan tersebut dan meyakini itulah yang benar, yang lainnya salah. Bisa jadi demikian. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, memang kedudukan seseorang dan juga ilmu seseorang itu memiliki peran dalam menentukan diterima dan tidaknya khabar berita. Akan tetapi ini tidak pada semua keadaan. Karena apa? Karena walaupun seseorang memiliki ilmu tetap saja memiliki kelemahan. Walaupun faham tetap saja ada kekurangan dalam pemahaman. Atau seseorang hidup di tempat lingkungan yang kondisinya semuanya adalah Asy'ariyah. Ya, hampir-hampir tidak mendengar pendapat yang lainnya. Atau mendengar pendapat yang lainnya akan tetapi menganggap apa yang ada di sekitarnya itulah yang benar, yang lainnya itu salah. Dengan sebab syubhat. Ya. Maka dengan demikian, kalau kita sudah memahami, ya, sehingga seorang yang berilmu tetap saja dinilai dengan kebenaran. Kebenaran bersama dia ataukah tidak. Kalau tidak bersama dia, maka menyimpang. Kalau kebenaran bersama dia, maka dia lurus. Ini yang pertama. Sudah ada. Fadhal adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Itu tadi sisi yang pertama, yaitu al-haq itu tidak dinilai dengan orang, akan tetapi orang itulah yang dinilai dengan al-haq. Sehingga apabila seseorang mengikuti al-haq, maka dia di atas al-haq. Kalau meninggalkan al-haq, maka dia di atas kebatilan. Walaupun kita menghormati para ulama, para imam, karena apa? Karena maksud mereka itu baik. Kita menghormati para ulama, para imam yang tergelincir dalam hal ini, karena maksud mereka baik. Tidak ada maksud untuk mencari kebatilan, tidak. Yang mereka inginkan adalah kebenaran, tapi tidak mendapatkan taufik untuk mendapat, untuk sampai pada kebenaran tersebut. Yang mereka inginkan adalah menasihati umat, membela al-haq, membela sunnah Rasulullah, menolong sunnah Rasulullah, membantah kebatilan, membantah bid'ah. Dan seperti ini kalau tergelincir, maka dimaklumi atau diberi uzur atas ketergelinciran tersebut. Dan kita katakan bahwasanya alim ini adalah manusia yang bisa jadi jatuh dalam kesalahan. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang tergelincir dalam penyimpangan, akan tetapi dia tidak menolong al-haq, bahkan membela kebid'ahan, membela kemungkaran, dan melarang orang untuk kembali kepada al-haq was-sunnah. Nah, seperti ini ya ditinggalkan dan tidak dihormati. Maka yang demikian ini diperingatkan, ditahdir, orang-orang ditahdir darinya, dari kesalahannya, dari penyimpangannya. Maka di sini harus kita pahami kenapa para ulama menghormati Ibn Hajar wa Nawawi wa Suyuti, para imah yang tergelincir dalam faham Asy'ariyah. Ya demikian ini keadaannya, karena mereka masih menolong sunnah, membela sunnah, karena mereka masih menolak dan membantah kebid'ahan, memperingatkan dari kebid'ahan. Kenapa tergelincir? Ya dengan sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Karena seseorang memiliki kelemahan, maka seseorang itu tergelincir sesuai dengan kadar kelemahannya di dalam ilmu. Atau hidup di suatu tempat yang mayoritasnya adalah demikian, sehingga mengira itulah yang benar, yang lain salah. Tapi kondisinya masih membela sunnah dan menolak, membantah kebid'ahan. Maka yang demikian ini diberi uzur dan dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa dan kesalahannya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, annana idza qabalna ar-rijal alladhi 'ala tariqil asy'ariyah bir-rijal alladhi hum 'ala tariqis salaf wajadna fi hadhihi at-tariq man hum ajallu wa a'zam wa ahda wa aqwam min alladhi 'ala tariqil asy'ariyah. Kalau kita bandingkan rijal, orang-orang yaitu para ulama yang berada di atas tarikohnya Asy'ariyah, bandingkan dengan orang-orang para ulama yang berada di atas thariq, jalannya para salaf. Maka kita dapati para ulama yang berada di jalannya para salaf itu ada orang-orang yang ajal jauh lebih mulia dari mereka-mereka para ulama yang berada di atas yang berada di atas jalan Asy'ariyah. Yang berada di atas jalannya salaf, ada di antara mereka yang lebih mulia, lebih agung, dan lebih mendapatkan hidayah, petunjuk, dan lebih lurus daripada yang para imam yang berada di atas jalannya Asy'ariyah. Contohnya apa disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala? Contohnya al-immatul arba'ah, imam yang empat yang memiliki mazhab yang diikuti. Imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal. Ya tentunya yang lebih agung, lebih mulia, dan lebih lurus akidahnya daripada a'imah yang ada di atas akidah Asy'ariyah. A'imah arba'ah jauh melampaui mereka, dan mereka itu a'imatul arba'ah laisu ala tariqil Asy'ariyah, tidaklah mereka berada di atas jalannya Asy'ariyah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada para a'imah yang di atas jalan Asy'ariyah yang menyamai, apalagi melebihi. Jelas tidak ada. Kalau ada yang mengatakan ada, maka dia dusta. Kenyataan ini mendustakan apa yang dia katakan. Dan siapa yang lebih banyak pengikutnya, a'imatul arba'ah ataukah a'imah yang berada di atas jalan Asy'ariyah, Asy'ariyah? Ya tentunya yang mengikuti madhab yang empat ini jauh lebih banyak daripada yang mengikuti a'imah yang berada di atas jalannya Asy'ariyah. Kemudian kita naik lagi ke atas, yaitu a'immah tabi'in. Apakah ada di antara a'immah tabi'in yang berada di atas tariqah jalannya Asy'ariyah? Imam Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Uwais Al-Qarni, Muhammad bin Sirin, Qatadah bin Du'am As-Sadusi, dan sebagainya dari para a'immatut tabi'in. Tidak ada di antara mereka yang mengikuti akidah Asy'ariyah. Ya, karena Imam Abu Hasan Asy'ari belum ada, dan akidahnya ini belum ada. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentunya para a'immatut tabi'in itu jelas lebih utama daripada a'imah yang berada di atas tariqah jalannya Asy'ariyah. Karena tahunnya sudah beda, sudah generasinya sudah beda. Kemudian kita naik lagi ke atas, yaitu pada masanya para sahabat, masanya al-khulafa al-arba'ah, para khalifah ar-rasyidin. Apakah ada yang berpemahaman Asy'ariyah? Tidak ada. Dan seluruh a'imah yang berada di atas jalannya Asy'ariyah, kalau dibandingkan dengan satu orang saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, apakah mereka bisa mengalahkan kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq? Ya tidak bisa, jelas tidak bisa. Abu Bakar As-Siddiq itu orang terbaik setelah para anbiya. Setelah para anbiya war rasul, siapa yang terbaik pertama? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dijamin masuk ke dalam jannah. A'immah yang berada di atas jalannya Asy'ariyah dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq ya tidak bisa. Maka Abu Bakar As-Siddiq jauh di atas mereka. Apakah Abu Bakar As-Siddiq akidahnya Asy'ariyah dalam asma wa sifat? Jawabnya apa? Tidak. Maka di sini jelas ya, kalau kita bandingkan antara a'immah yang berpemahaman Asy'ariyah dengan para a'immah yang berada di atas tarikhnya salaf, ini tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan. Maka mereka jauh lebih banyak dan jauh lebih mulia dan jauh lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai dari jawaban untuk syubhat yang ketiga. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Nahnu la nunkir." Kami tidak mengingkari bahwa sebagian ulama yang menisbatkan diri kepada Asy'ari, mereka memiliki kejujuran di dalam Islam dan membela Islam dan perhatian terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersemangat untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Akan tetapi yang demikian ini la yastalzimu ismatuhum. Ya, akan tetapi keadaan mereka yang seperti ini tidak dijamin, tidak mengharuskan mereka itu maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Sehingga kalau jatuh ke dalam kesalahan, memang mereka ma'ruf keilmuannya membela sunnah dan semangatnya dalam memberi manfaat kepada kaum muslimin. Tapi mereka kan enggak maksum, bisa jatuh dalam kesalahan. Maka tidak ada masalah kalau kita menjelaskan kesalahannya itu, kita tolak kesalahannya dan kita jelaskan dalam rangka untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin tidak jatuh ke dalam kesalahan seperti yang mereka alami. Dan kemudian kata beliau juga, dan kita tidak mengingkari bahwa mereka para imam yang menisbatkan diri kepada Asy'ariyah memiliki maksud yang baik dalam mentahwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tujuan mereka mentahwil sifat? Tujuannya baik. Tujuannya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama dengan makhluk. Bagi Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Apakah boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak boleh. Sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah kemudian ditakwil kepada makna yang menurut mereka sesuai dengan akal. Maksudnya mereka apa? Adalah untuk mensucikan Allah, memuliakan Allah, membersihkan keserupaan makhluk dengan Allah. Maksud mereka baik. Ya, akan tetapi apa? Khafiya alaihil haqq. Akan tetapi kebenaran itu tersembunyi dari mereka. Ada di sana kebenaran yang tersembunyi, mereka enggak tahu. Ya, padahal mazhab salaf itu menetapkan sifat, akan tetapi tanpa menyamakan dengan makhluk. Enggak harus, kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk, tidak mengharuskan demikian. Ini al-haq, ini tersembunyi dari mereka. Mereka enggak mengetahui. Sehingga apa? La yakfi liqabuli husni qasdin qa'ilihi bala budda ayakuna muwafiqan li syari'atillahi azza wa jal. Sehingga tidak cukup ya seseorang itu dikatakan benar dikarenakan bagusnya maksud, baiknya maksud. Bahkan seseorang itu dikatakan benar apabila apa? Dia mencocoki syariat Allah Azza wa Jal. Apabila menyelisihi syariat, wajib radduhu ala qailihi, wajib menolak kesalahan tersebut, kita kembalikan kepada orang yang mengucapkannya. Siapapun kainan man kana, siapapun dia orangnya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, itu adalah tertolak. Apakah mentakwil itu diperintahkan oleh Rasulullah? Tidak, tidak diperintahkan. Mentakwil sifat itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Mentahrif maksudnya. Berarti mentahrif sifat-sifat Allah ini adalah amal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka wajib ditolak takwil atau tahrif tersebut dari siapapun orangnya, walaupun maksud dan tujuannya baik. Ya, maksud dan tujuannya baik, akan tapi apa? Di sana ada kebenaran yang dia tidak ketahui. Nah, maka sehingga kebenaran itu tidak dinilai dari bagusnya atau baiknya maksud. Tujuan yang baik bukan itu dinilai, akan tapi kebenaran itu dinilai dengan mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyelisihi maka ditolak, kalau diterima maka jatuh dalam firman, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti telah mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, summa in kana qailuhu ma'rufan bin nasihati was-sidqi fi talabil haqq u'tuzira anhu fi hadhihi al-mukhalafa wa illa 'umila bima yastahiquhu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi. Kemudian apabila orang yang berpendapat, orang yang berakidah dengan akidah yang menyimpang tersebut, dia adalah orang yang ma'ruf, memberi nasihat kepada kaum muslimin, nasihat yang sesuai dengan sunnah. Ya, bukan dalam masalah asma sifat ya, asma sifat jelas salah menyimpang, tapi dalam masalah yang lain itu benar mencocoki sunnah. Dan dia memiliki kejujuran dalam mencari kebenaran. Apabila kebenaran itu sampai, pasti dia akan menerima kebenaran tersebut. Tapi sayangnya kebenaran ini tidak sampai, sehingga masih mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam nasihat-nasihat yang lainnya kepada kaum muslimin, nasihatnya lurus. Dan yang dicari adalah kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Maka yang seperti ini diberi uzur. Dikatakan apa? Manusia bisa jatuh ke dalam kesalahan, mudah-mudahan Allah memaafkan dalam penyimpangannya tersebut. Wa illa, kalau tidak demikian keadaannya, orang sudah jelas membantah sunnah, menolak sunnah, membantah kebenaran, membela kebatilan, ditambah lagi menyimpang, Maka yang demikian ini umila bima yastahiquhu, diperlakukan dengan perlakuan yang pantas, yang dia berhak untuk mendapatkan perlakuan tersebut, dijauhkan dari umat. Bisu'i qasdi, dengan sebab jeleknya tujuan dia. Wa mukhalafatihi, dan penyimpangannya. Maka para imam yang berada di atas mazhab Asy'ariyah ini, ya kita duga Allah Ta'ala lebih tahu. Mereka adalah orang-orang yang menasihati, yang memiliki kejujuran dalam mencari kebenaran, membela sunnah, menolak bid'ah, memperingatkan umat dari bid'ah. Kalau tergelincir maka diberi uzur, dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahannya. Seperti ini para imam yang jatuh dalam mazhab Asy'ariyah. Seperti ini bentuknya, kaifiahnya. Ya. Sehingga kalau tahu salah, ya tetap kita katakan salah dan kita sampaikan kepada umat ini salah. Supaya apa? Dijauhi. Supaya tidak diyakini. Ya. Tetap menjaga kehormatan mereka, mendoakan rahmat untuk mereka. Rahimahullah. Rahimahumullah Ta'ala. Wallah alam bisawab, ini pelajaran kita pada malam hari ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.